menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah kesyukuran yang hakiki. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala banyak tersebar di dalam Al-Qur'an was sunnah dijelaskan kepada kita. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang merupakan prinsip dan pokok di dalam agama. Prinsip atau pokok agama itu kalau dalam sebuah bangunan ibaratnya adalah pondasinya. Kalau pondasi tidak kuat, niscaya akan runtuh bangunan yang ada di atasnya. Demikian pula ibaratnya sebuah pohon, prinsip agama dan pokok agama adalah akarnya. Kalau akarnya lemah, maka pohon itu akan tumbang. Demikian pula keislaman kita, keimanan kita, kalau tidak kuat pondasinya, tidak kokoh akarnya, maka kita akan dengan mudah terombang-ambing dalam kehidupan ini. Kita tidak akan mungkin menjalankan perintah Allah secara benar. Inilah pentingnya mempelajari pokok-pokok agama. Bahkan bisa jadi seluruh ibadah yang kita lakukan kepada Allah menjadi tidak bernilai atau kurang nilainya. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar yang lemah. Jadi inilah pentingnya mempelajari pokok-pokok agama ini. Hakikatnya dia adalah bagian dari kesyukuran, bahkan bentuk kesyukuran yang sangat besar atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita akan membahas pada kesempatan ini insyaallah sebuah kitab yang berjudul Al-Usul Sittah, 6 prinsip utama di dalam agama, yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Ad-Damimi rahimahullah ta'ala. Kalaupun misalkan tidak selesai, insyaAllah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya. Beliau memulai kitabnya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah Al-Qur'anul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menulis surat atau perjanjian, maka beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Untuk mencari berkah. Dan sebesar-besarnya berkah adalah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mencari keberkahan. Demikian pula memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat bismillah. Kalau kita memulai satu aktivitas, kita mulai dengan bismillah. Yang paling penting adalah dua perkara ini. Mencari berkah dan memohon pertolongan. Oleh karenanya di sini mengandung pelajaran bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pelajaran penting yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah dialah sebaik-baiknya penolong. Oleh karenanya di dalam solat kita selalu kita tegaskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi sebagian orang ketika ditimpa satu bencana atau musibah, seakan-akan dia lupa kepada Allah. Ketika hatinya menjadi goncang, dia lupa kepada Allah. Kemana dia pergi? Datang kepada dukun atau cari tempat, katanya tempat keramat, dan seterusnya. Lupa dia dengan ucapan yang senantiasa dia ucapkan, wa iyyaka nasta'in. Apa penyebabnya dia lupa? Karena dia tidak mengerti prinsip-prinsip agama itu tadi. Karena akar dan pondasinya dalam beragama begitu lemah, sehingga dia menghadapi masalah dalam hidupnya, maka dia kemudian menjadi goncang dan mempengaruhi imannya. Inilah pentingnya kita mempelajari prinsip-prinsip di dalam agama ini untuk kemudian kita imani dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian beliau berkata, min a'jabil ujab wa akbarul ayat iddala ala kudratil malikil ghallab. Di antara keajaiban yang sungguh sangat menakjubkan dan termasuk sebesar-besarnya tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah yang maha berkuasa, yang maha menaklukkan. Ini permulaan kitab beliau. Jadi kebanyakan yang dipahami oleh orang-orang tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya adalah sesuatu yang dapat dipandang oleh mata. Misalkan Allah menciptakan alam ini, Allah ciptakan bumi, langit, langit yang begitu besar di atas kita ini, Allah ciptakan dan Allah bentangkan di atas kita tanpa tiang. Itu sudah tanda yang sangat besar, menunjukkan kebesaran Allah. Kalau kita bangun masjid ini saja, kalau enggak pakai tiang pasti runtuh, enggak mungkin berdiri. Tapi Allah bisa meninggikan langit di atas kita tanpa tiang. Dan di atas langit itu ada malaikat. Di atasnya lagi ada langit yang lain, dan di atasnya ada malaikat. Terus. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah. Demikian pula Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang kafir kepadanya dan durhaka kepadanya. Nah, di sini beliau bukan itu yang ingin beliau tunjukkan. Tetapi termasuk yang harus kita pahami di antara kebesaran dan keagungan Allah adalah ayat-ayatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu juga tanda yang sangat agung. Karena ternyata ayat-ayat tersebut mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat besar dan dapat dipahami oleh orang-orang yang mungkin kita anggap paling bodoh sekalipun, kalau dia mau belajar. Kalau dia mau belajar. Maka di antara tanda keagungan dan kebesaran itu kata beliau, sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan. 6 prinsip, 6 pondasi dan akar di dalam beragama yang Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat terang. Lil awam, bagi orang-orang awam, maksudnya bagi keumuman manusia. Fauqa ma yadunud dhanun, melebihi apa yang disangka oleh orang-orang. Summa, Tetapi kemudian ba'da dzalika, setelah penjelasan yang terang tersebut, ghalata fiha kathir min adhiyail alam. Ternyata banyak orang-orang pintar di muka bumi ini yang tidak dapat memahaminya dengan baik. Wa uqala bani adam illa aqallul qalil. Demikian pula orang-orang yang sangat berakal dari kalangan bani Adam kecuali sedikit sekali yang memahami. Subhanallah, beliau menyingkap kepada kita dua fakta. Pertama, Al-Quran dan Sunnah Allah berikan kemudahan manusia untuk memahami. Dan ini tanda besar keagungan Allah, kebesaran Allah. Al-Quran dan Sunnah dimudahkan bagi kita untuk dipahami. Tapi ini bagi siapa yang mau berusaha memahami. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Qamar ayat ke-15. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai zikir, sebagai nasihat, sebagai peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi dimudahkan bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Tapi yang gak mau belajar, yang gak mau datang ke majelis ilmu, atau sudah datang tapi gak perhatikan dengan baik, bagaimana bisa dia dimudahkan? Bagaimana dia bisa memahami dengan baik? Ini fakta yang pertama. Bagi orang yang mau bersungguh-sungguh untuk belajar. Dan ini sama dengan firman Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya perlu kesungguhan di dalam menuntut ilmu, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang kedua, banyak orang yang dianggap tidak pintar, tidak cerdas, IQ-nya di bawah rata-rata, dia mampu memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi orang yang dianggap cerdas, pintar, bahkan bertitel profesor, doktor, sarjana, namun dia tidak memahami dengan baik. Bahkan dia memahami bertolak belakang dengan pemahaman yang sesungguhnya. Ini kenyataan. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, banyak kan yang pintar, banyak yang bertitel profesor, doktor, mampu membuat penemuan-penemuan yang baru dalam bidang teknologi. Tetapi mereka tidak sedikit pun memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka kafir kepada Allah. Coba, ini fakta. Maka tatkala kita Allah berikan hidayah, nah ini, inilah yang hilang dari mereka. Hidayah, kecerdasan saja enggak cukup tanpa hidayah. Kalau Allah enggak berikan hidayah, Allah tidak berikan kita taufik, kemampuan untuk mengamalkan hidayah tersebut, maka kita tidak akan sanggup untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya kita jangan sampai tertipu ketika kita lihat ada orang pintar tetapi dia enggak mau mengamalkan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Artinya jangan sampai kita mengatakan berarti dia benar karena dia cerdas, dia pintar, buktinya dia bertitel profesor misalkan, doktor, sarjana. Tidak, itu bukan ukuran. Ukurannya adalah dia mendapatkan hidayah atau tidak. Inilah rahasianya jamaah sekalian. Mengapa tidak bosan-bosannya selalu terus kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tidak peduli kita orang pintar, orang bodoh, selalu kita harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Para nabi sekalipun membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang selalu beliau baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya orang yang sudah dapat hidayah sekalipun bisa jadi dia tersesat kalau Allah tidak menguatkannya, mengukuhkannya di dalam agama. Dan untuk kokoh dan kuat di dalam agama, harus ada usaha. Dan sebesar-besarnya usaha adalah memperdalam ilmu agama, terutama ilmu yang berkait dengan prinsip-prinsip agama yang mulia ini. Nah ini, jadi ini kenyataan yang terjadi, bahwa banyak orang meskipun mereka pintar, cerdas, di sekolah mereka berprestasi, tetapi gak dapat hidayah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam Islam ini ukuran kebenaran tidak melihat kepada orangnya, karena dia pintar, karena bahkan sekalipun dia tokoh agama misalkan atau tokoh masyarakat, berarti semua yang dia lakukan benar. Tidak. Cocokkan dulu dengan wahyu Allah, cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun dia bisa terbang, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, kalau kamu lihat orang yang bisa terbang di udara dan bisa berjalan di air, jangan kamu tertipu terlebih dahulu. Sebelum kamu cocokkan amalannya, sesuai enggak dengan petunjuk Rasulullah SAW atau tidak? Karena yang begitu itu gampang saja bagi syaitan menerbangkan orang. Ya. Jadi demikian, ukuran kebenaran itu apa? Wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian pula bukan termasuk ukuran kebenaran walaupun banyak orang yang mengikuti atau mengamalkan. Nah ini juga yang perlu kita pahami dengan baik. Sesuatu yang diamalkan atau diikuti oleh banyak orang itu belum tentu benar. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat ke-116, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Berarti apa kenyataan? Mayoritas manusia tersesat. Kalau kamu ikuti mereka, niscaya mereka akan menyesatkan kamu juga. Jadi satu amalan, satu keyakinan yang dilakukan oleh banyak orang belum tentu benar. Cocokkan dulu, sesuaikan dulu, lihat dulu apakah sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya atau tidak. Kalau tidak, maka itu salah, meskipun banyak orang atau lebih banyak orang yang melakukannya. Ya. Makanya hukum mayoritas itu tidak selalu benar, bahkan mungkin lebih banyak salahnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada prinsip yang pertama. Berkata rahimahullah, al-aslul awwal, prinsip yang pertama. Dan ini adalah prinsip terpenting di dalam agama. Dasar yang paling pokok, pondasi yang paling penting di dalam agama yang harus dikuatkan. Ikhlasul din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Mengikhlaskan agama, maksudnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Memurnikan ibadah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Inilah prinsip di dalam beragama dan di dalam kehidupan setiap hamba yang paling penting. yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tidak sedikit pun mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tidak satu ibadah, tidak dua maupun banyak. Tidak yang kecil maupun besar. Barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka hancur sudah imannya, rusak Islamnya, batal tauhidnya. Sama dengan orang yang sudah berwudu, kemudian dia buang angin, batal wudunya. Walau dia sholat 1000 rakaat, tidak sah. Sama persis. Orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah, batal Islamnya. Bukan sholatnya saja, Islamnya batal. Kalau begitu statusnya apa sekarang? Kafir, musyrik, murtad. Dan ibadah yang pernah dia kerjakan sebelumnya terhapus. Kalau batal wudu tadi, enggak akan menghapus amalan yang sebelumnya. Kecuali dia lagi sholat misalkan. Dia lagi sholat, kemudian buang angin. Padahal sudah tahiyat akhir. Nah itu terhapus semuanya. Terhapus dalam artian, ketika dia berwudu kembali, dia sholat, harus mulai dari awal. Enggak bisa dia lanjut tahiyat aja, enggak bisa. Ya. Harus mulai dari awal. Adapun syirik ini, menghapus seluruh amalan yang pernah dia kerjakan dari kecil. Kalau dia melakukan syirik di umur 50 tahun, ibadahnya selama 50 tahun terhapus. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, ini peringatan pertama sekali ditujukan kepada para nabi dan rasul, ahli-ahli ibadah yang tidak ada tandingannya ibadah mereka. Tetapi kata Allah, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang kita maksudkan fondasi. Kalau dia rusak, hancur semua bangunan yang ada di atasnya. Terhapus seluruh amal ibadahnya. Dan amal ibadah yang akan dia kerjakan kemudian, yang sudah dikerjakan saja terhapus, apalagi yang baru mau dikerjakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah prinsip yang pertama dalam kehidupan seorang hamba yang harus dia pegang erat. Dan inilah hakikat kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci untuk masuk Islam. Ulama menjelaskan kalimat ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama terkandung di dalam La ilaha, yaitu rukun penafikan. Apa yang dimaksud dengan penafikan? Maksudnya adalah menganggap salah, menganggap tidak benar. La ilaha, tidak ada Tuhan. Maksudnya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah. Jadi seorang mukmin menganggap semua sesembahan selain Allah salah. Semua yang dianggap Tuhan oleh selain Allah tidak benar. Dan semua orang yang menyembah kepada selain Allah berarti telah menyekutukan Allah. Itulah hakikat kalimat La ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung di dalam kalimat illallah artinya mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. memurnikan ibadah hanya kepada Allah, serta meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Sehingga kalau ada seorang muslim atau mengaku muslim, KTP-nya jelas tertulis beragama Islam, setiap hari dia lakukan sholat 5 waktu, bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh, bahkan dia berhaji berkali-kali, tetapi setahun sekali, gak banyak, setahun sekali dia berdoa kepada selain Allah misalkan, atau dia menyembelih sebagai persembahan atau sesajen kepada selain Allah, atau dia datang kepada dukun minta pertolongan dukun menggunakan jasa dukun, jangankan setahun sekali, mungkin dia lakukan itu hanya sekali seumur hidupnya, tapi dia tidak taubat, maka terhapus seluruh amalannya dan dia telah membatalkan kalimat la ilaha illallah dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak lagi mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, betul-betul dia murnikan ibadahnya, tidak pernah sekalipun dia persembahkan kepada selain Allah. Kalau dia pernah melakukannya, walaupun setiap hari dia sholat, dia puasa, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu tadi terhapus amalannya. Walaupun dia lakukan hanya sekali dan itu pun sudah lama, namun dia tidak taubat, sama saja. Apalagi kalau dia lakukan berulang-ulang terus-menerus, setiap bulan atau setiap tahun, cari tempat-tempat keramat, cari wangsit di situ, minta berkah kepada jin-jin yang ada di situ, itu semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik keberkahan. Allah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Allah yang Maha mendengar. Makanya kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan. Allah perintahkan kita berdoa kepada-Nya, bukan kepada selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidup seorang mukmin, selalu bersandar hanya kepada Allah. Dan pasti Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya serta kemudahan. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bergantung hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Cukup Allah, apa kita perlu yang lain? Apa kita perlu yang lain setelah Allah menyatakan siapa yang bergantung kepada Allah, cukup Allah saja. Allah saja yang bisa memberikan manfaat kepada kita, yang bisa menolong kita, sehingga hanya Dia saja yang pantas untuk kita ibadahi. Inilah prinsip yang pertama yang harus senantiasa kita pegang erat dalam kehidupan kita. Kalau prinsip ini tidak ada dalam diri kita, tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun, maka kita pasti celaka. Pasti celaka. Sebab orang yang menyekutukan Allah, Allah telah memastikan baginya neraka. Pasti. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa apapun, selama itu bukan dosa syirik dan kekufuran, terserah apakah korupsi, mencuri, minum khamar dan lain sebagainya. Selama dia tidak menyekutukan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Pasti, yakin. Hanya saja ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Ya. Tentunya kita ingin langsung masuk surga. Siapa yang mau mampir di neraka? Tapi dia pasti kelak masuk surga, walaupun dia masuk neraka lebih dulu. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, coba kita perhatikan ayat ini, bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah akan ampunan, Allah akan berikan ampunan selain dosa syirik. Artinya dosa apapun selain syirik masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Mereka inilah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun orang yang sudah melakukan syirik sampai mati tidak bertobat, tidak ada harapan mendapatkan ampunan dan enggak mungkin mendapat syafaat. Enggak mungkin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Salah satu bentuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku yang tidak menyekutukan Allah. Sama dengan firman Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi masih ada harapan besar mendapatkan ampunan walaupun dosanya begitu besar, sepenuh bumi bahkan. Ini bukan berarti kita boleh berbuat dosa selain syirik, tidak. Karena itu tadi masih terancam neraka, walaupun tidak kekal di dalamnya, suatu saat akan masuk surga. Namun orang yang menyekutukan Allah, sekali masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Berapa tahun? 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 1 abad, terus tidak akan pernah lagi keluar dari neraka. Na'udzubillah. Siapa yang bisa tahan? Tidak ada satupun manusia yang bisa tahan sekejap di neraka. Tetapi terserah siapa yang bisa tahan dan yang gak bisa tahan. Kalau sudah Allah putuskan, mesti dihadapi. Makanya jamaah sekalian, bersabar dalam kehidupan dunia ini jauh lebih mudah. Karena di akhirat kita gak mampu lagi bersabar menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran kepada kita tentang pedihnya azab neraka dan betapa nikmatnya surga. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Orang ini ketika di dunia paling senang, paling mewah hidupnya, paling nikmat. Tetapi dia termasuk penghuni neraka karena dia kafir kepada Allah, menyekutukannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dicelup di neraka dengan satu celupan. Kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanya dan diperlihatkan kepada seluruh makhluk. Apa pertanyaan kepadanya? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat ketika di dunia? Pernahkah engkau merasakan kesejahteraan hidup ketika di dunia? Apa jawabannya? La wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah wahai Rabbi. Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah, enggak pernah. Maksudnya apa? Dia sudah lupa. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sekejap berada di neraka, sanggup membuat dia lupa seluruh kenikmatan dunia. Na'udzubillah. Sebaliknya, orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, yang paling menderita, mungkin orang paling miskin, atau orang yang sering sakit-sakitan, sakit parah, paling menderita. Tetapi itu semua bukan alasan baginya untuk tidak beribadah kepada Allah. Dia tetap sabar dan tidak menyekutukan Allah. Makanya jemaah sekalian, ada satu fenomena. Orang sakit parah, kenapa? Disanten, disihir, atau diganggu oleh jin. Katanya, ada Mbah Bulan, dia buka praktek perdukunan, dia bisa menyembuhkan. Walaupun kita sakit parah, jangan datang kepadanya. Lebih baik kita menderita dan sampai mati sekalipun daripada kita datang kepadanya, kita terjerumus dalam syirik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal yang suka menerka-nerka ilmu ghaib, maka kemudian dia percaya kepada dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, di dalam syariat kita ada solusinya, yaitu dengan pengobatan yang sesuai syariat, diruqyah, dibacakan Al-Quran, dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, tawakal kepadanya, insyaallah sihir itu akan musnah. Ya. Itu solusinya. Jangan datang kepada dukun. Jangan merasa sudah tersiksa, menderita, kemudian datang kepada dukun. Na'udzubillah. Ya. Lebih baik menderita. Nah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan, orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, namun dia bersabar, maka dia termasuk penghuni surga. Lalu di hari kiamat, Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh makhluk, dia dicelupkan ke dalam surga sekejap saja, lalu dikeluarkan kembali untuk ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan penderitaan di dunia ataupun kesengsaraan hidup?" Apa jawabannya? Sama dengan yang pertama, "La wallahi ya Rabbi." Tidak, demi Allah wahai Rabbi. Subhanallah. Lupa dia. Dengan semua penderitaan hidupnya ketika di dunia, hanya sekejap berada di surga. Bagaimana lagi kalau dia tinggal di dalam surga yang penuh kenikmatan tersebut? Apa masih teringat berbagai macam kesengsaraan dan penderitaan hidup ketika di dunia? Ya. Apalagi kita yang Allah anugerahkan berbagai macam kemudahan dan kenikmatan dalam hidup. Tentunya kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka, ini prinsip dalam kehidupan seorang mukmin. Tauhid, tidak menyekutukan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan meyakini semua sesembahan selain Allah salah, adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Pasti dia selamat dari azab Allah dan pasti masuk surga. Hanya itu tadi. Ada orang yang selamat sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya. Kalau dia tidak menyekutukan Allah, dia juga tidak korupsi, tidak minum khamar, dan tidak melakukan dosa-dosa besar, maka Allah berikan keamanan sempurna. Tidak masuk neraka, langsung ke surga. Tetapi kalau dia masih, walaupun dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia masih melakukan korupsi misalkan, atau minum khamar dan lain-lain, maka bagaimana kondisinya di akhirat? Sesuai ayat tadi, surat An-Nisa ayat 48, kondisinya adalah tahta masyiatillahi ta'ala, sesuai kehendak Allah. Artinya kalau dia tidak taubat sampai mati, sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni langsung ke surga. Kalau tidak, maka diazab dulu. Ataupun dia mungkin mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu bisa jadi dua kemungkinan. Dia sudah divonis masuk neraka, ternyata ada syafaat Rasulullah SAW misalkan. Atau syafaat orang saleh, atau syafaat anaknya yang meninggal di waktu kecil, yang belum balik, memberi syafaat kepada orang tuanya. Padahal dia sudah divonis masuk neraka. Gak jadi. Ataupun dia sudah masuk di neraka terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan kembali karena ada syafaat. Ini kemungkinan-kemungkinan orang yang melakukan dosa, selama dosa itu bukan syirik dan kekufuran. Tapi kalaupun seseorang tidak pernah berzina, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, tidak pernah minum khamar, tidak ada dosanya kecuali satu, menyekutukan Allah. Itu pun hanya satu kali semasa hidup, namun tidak taubat. Maka tidak ada harapan dia mendapatkan ampunan, dan dia masuk neraka kekal di dalamnya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ma'idah. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong mereka. Tidak ada satupun yang sanggup. Apakah yang merasa keluarga Nabi Muhammad SAW kemudian yakin Nabi akan memberikan syafaat kepadanya walaupun dia melakukan syirik? Sama sekali tidak. Jangankan kepada keluarga beliau yang sudah jauh, atau keturunannya ke yang keberapa, kepada Fatimah bintu Muhammad, putri beliau yang tersayang, beliau pernah berpesan kepadanya, wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali masyiti la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, silahkan minta harta yang aku miliki, itu saja yang aku berikan kepadamu, tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu apabila kamu kafir kepadanya. Ini kepada anaknya sendiri. Apalagi yang enggak punya hubungan keluarga. Abu Thalib. Abu Thalib, subhanallah, kisahnya begitu hebat. Ya. Jasanya terhadap Islam begitu besar. Sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Dia memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari kecil. Semasa hidupnya orang-orang musyrik tidak berani menyentuh Nabi Muhammad karena segan kepada Abu Thalib. Nanti Abu Thalib sudah meninggal, barulah mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah perintahkan beliau berhijrah ke Madinah. Tapi selama hidupnya Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy gak berani, takut sama Abu Thalib untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Tetapi jamaah sekalian, sangat disayangkan, sampai mati dia tidak mau masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa menyelamatkannya. Di hari kematiannya, Rasulullah SAW sangat bersedih, sampai beliau mengatakan, La astaghfiranna laka ma lakunha anka. Sungguh benar-benar aku akan mohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Gak lama setelah itu langsung turun ayat melarang. Langsung Allah turunkan ayat melarang beliau memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Allah turunkan ayatnya, tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat terdekat mereka. Ini sebab turunnya ayat tersebut, kisah Abu Thalib yang Rasulullah SAW mau memohonkan ampun untuknya, tetapi Allah melarang. Allah melarang. Mengapa? Karena memang sudah tidak ada harapan dapat ampunan. Percuma saja. Makanya jemaah sekalian, bukti cinta kita terbesar kepada keluarga kita, tanda sayang kita yang paling besar terhadap orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, apa sih? Apakah kita belikan rumah, belikan mobil? Iya betul, itu tanda cinta, tanda sayang. Tetapi bukan itu yang hakiki. Bukan itu yang terbesar. Yang hakiki yang terbesar adalah ajarkan mereka tauhid. Larang mereka melakukan syirik. Didik akhlak mereka, ajarkan agama yang benar. Itu tanda cinta. Sebab kalau dia menyekutukan Allah, kalau dia sampai mati, kita gak boleh lagi mendoakan. Dia sudah pasti masuk neraka. Kalau kita sayang keluarga kita, cegah mereka jangan sampai masuk neraka. Inilah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Ini tanda cinta terbesar. Makanya seorang suami, tanda cintanya terbesar kepada istrinya, ajarkan dia tauhid yang benar. Peringatkan bahaya kesyirikan. Perintahkan sholat. Awasi. Bangunkan untuk sholat subuh. Awasi jangan sampai dia tidak sholat. Lihat kalau mau keluar rumah, pakaiannya sudah menutup aurat atau belum. Itu tanda cinta yang hakiki. Kalau dia biarkan istrinya keluar rumah membuka aurat, walaupun 1000 kali dia bilang sayang, itu bohong. Bohong secara syariat. Kenapa? Karena dia biarkan istrinya masuk neraka. Kalau saja kita tidak rela keluarga kita berada di dalam rumah dan rumah itu akan kebakaran, mestinya kita lebih tidak rela lagi mereka dibakar oleh azab yang sangat pedih, api yang sangat dahsyat, yaitu api neraka. Maka tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling pertama kita ajarkan kepada keluarga kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, Luqman alaihi salam, siapa Luqman? Bukan seorang nabi. Tetapi kenapa kisahnya Allah angkat dalam Al-Qur'an untuk dijadikan teladan? Karena beliau memiliki nasihat-nasihat yang sangat agung kepada anaknya. Apa nasihat pertama Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Dosa yang terbesar, kedzaliman terbesar. Ya. Jadi ini prinsip yang pertama. Kemudian beliau berkata, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirk. Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan lawan daripada tauhid adalah syirik. Wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl. Bahkan seluruh atau kebanyakan Al-Qur'an dalam menjelaskan prinsip ini. Bahkan seluruhnya, bukan hanya kebanyakannya, seluruhnya isi Al-Qur'an adalah tauhid sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, Al-Qur'an itu secara garis besar isinya ada 5. Isinya ada 5. Yang pertama, mengajarkan tentang Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, keagungan dan kebesarannya. Itu namanya tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an mengajak kita menyembah Allah. Setelah dijelaskan Allah begitu hebat, begitu besar, begitu agung, maka disusul ajakan menyembah kepadanya. Ini namanya tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an berisi tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Maka siapa yang mengamalkannya berarti dia menyempurnakan tauhidnya. Berarti tauhid juga. Kemudian yang keempat, Al-Quran berisi kisah tentang para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka serta balasan yang baik yang Allah akan berikan kepada mereka. Ini adalah kisah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kelima, Al-Quran berisi kisah para penentang rasul, orang-orang kafir dan musyrik serta balasan yang Allah akan berikan kepada mereka dan yang sudah diberikan. Ini adalah kisah tentang para penentang tauhid, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi intinya Al-Quran seluruhnya tentang tauhid. Ya, cuman ada kebanyakan kata beliau dalam Al-Quran langsung menjelaskan hakikat tauhid. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam bentuk penjelasan. Bikalamin yafhamu abladul ammah, dengan ucapan atau ungkapan yang dapat dipahami oleh orang yang paling sulit memahami sekalipun. Ya. Maksudnya orang yang paling bodoh sekalipun, orang yang paling awam, kalau memang dia mau belajar Al-Quran dan Sunnah, dia akan dapati jelas sekali perintah mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukannya. Sederhana sekali dalam Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan dulu yang itu. Ada contoh yang paling jelas, yang paling mudah. Iyyaka na'budu. Apa kurang jelas? Hanya kepada-Mu kami beribadah. Ya. Coba lihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia, insyaallah ada kata hanya. Dan memang itu harus ada. Harus ada kata hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu. Berarti enggak boleh beribadah kepada Allah, jelas sekali. Tetapi kok orang yang katanya pintar, dia enggak paham. Buktinya dia masih menyembah selain Allah. Bahkan orang yang dikatakan tokoh agama sekalipun, buktinya dia masih menyekutukan Allah. Atau dia masih membenarkan agama selain Islam. Ada enggak? Dia Muslim, tapi dia katakan semua agama sama. Atau ada agama yang benar selain Islam. Jangan mengklaim kebenaran, katanya. Ada. Bahkan dia dianggap orang pintar. Padahal sudah jelas, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tauhid. Apa ada? Satu agama yang mengajarkan, kalian wahai manusia, hanya boleh menyembah Allah, gak boleh menyembah Yesus, gak boleh menyembah Dewa Dewi, gak boleh menyembah apapun. Tidak ada. Kemudian dia katakan semua agama benar. Kalau begitu semua sesembahan itu benar. Ya. Dan dalilnya apa? Dalilnya kan semua agama mengajarkan kasih sayang. Iya betul. Orang bodoh sekalipun tahu semua agama mengajarkan kasih sayang. Tapi tidak ada agama yang mengajarkan tauhid kecuali Islam. Ya. Nah ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat orang bodoh sekalipun membacanya langsung paham. Hanya saja ada yang diberikan hidayah dan ada yang tidak diberikan hidayah. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami beribadah. Demikian pula surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini jelaskan. InsyaAllah orang bodoh sekalipun membaca ayat ini sudah jelas. Kalau begitu wajib saya beribadah kepada Allah, tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, dan dialah satu-satunya sesembahan. Demikian pula logika yang sehat. Kalau kita sudah yakin Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang selalu mencurahkan kenikmatan kepada kita, dialah yang maha mampu mendengarkan doa-doa kita dan mampu mengabulkannya, maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Tidaklah patut kita beribadah kepada selainnya. Tetapi apa kata beliau? Tsumma sara ala aktsaril umma masara. Terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat. Azhara lahumus syaitanu al-ikhlasa fi suwari tanaffusi salihina wa taqsir fi huquqihim. Syaitan menampakkan kepada mereka pemurnian ibadah hanya kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah di dalam bentuk perendahan terhadap orang soleh dan peremehan terhadap hak-hak mereka. Maksudnya apa ini? Ini adalah metode syaitan untuk menjerumuskan manusia. Ya, subhanallah. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita hati-hati dengan perangkap syaitan. Syaitan itu mengajak kita untuk berbuat dosa, terutama dosa terbesar yaitu kesyirikan. Berbagai macam metodenya. Dan dia tidak mengajak kita langsung, ayo sini, ini dosa besar, langsung kerjakan. Semua orang kalau diajak begitu dan diberitahu ini dosa besar, pasti menolak. Ayo, ini dosa besar, mari kita sama-sama masuk neraka. Enggak. Tetapi dia harus punya strategi, modus. Dosa terbesar ini dihiasi oleh syaitan sehingga nampak indah di mata manusia. Dosa yang paling Allah murkai oleh syaitan bisa dibungkus, dipoles, kemudian ditampakkan sebagai ibadah kepada Allah. Hati-hati. Ini metode syaitan dari masa ke masa. Nah, ini diantaranya. Memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu mencakup para nabi dan para wali. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, meskipun dengan orang saleh, orang yang kedudukannya dekat dengan Allah ataupun dengan malaikat. Makanya dalam surat An-Nisa ayat ke-36 tadi Allah menyatakan wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah ada pengecualian di dalam Al-Qur'an kecuali dengan nabi? Apa ada? Tidak ada. Kecuali dengan malaikat Jibril misalkan. Kecuali dengan wali. Enggak ada. Apalagi dengan syaitan. Dengan dewa-dewi. Dan dewa-dewi itu syaitan hakikatnya. Ya. Turun dari kayangan, turun dari atas. Kemudian mengaku sebagai dewa-dewi. Hakikatnya syaitan. Ya. Apalagi patung-patung. Allah katakan syai'an. Syai'an ini di dalam bahasa Arab sudah dapat dipahami. Ini adalah kalimat nakirah. Kalimat umum. Atau kata umum. Dalam konteks pelarangan, sehingga mencakup segala sesuatu, nggak ada pengecualian, nggak ada pengecualian. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak ada kecuali dengan nabi, nggak ada, kecuali dengan wali, nggak ada, kecuali dengan malaikat, nggak ada, apalagi dengan setan, dengan berhala, dengan patung, semuanya. Dan perlu dipahami, kaum musyrikin jahiliyah dahulu tidak semuanya menyembah patung. Bukankah di masa itu sudah ada orang Nasrani? Orang Nasrani menyembah siapa? Menyembah nabi dan ibunya, orang saleh, Nabiullah Isa alaihissalam dan Maryam. Demikian pula yang namanya Lata, berhala Lata, patungnya itu hanya simbol. Hakikatnya Lata itu adalah seorang soleh. Kemudian setelah dia mati, mereka berdatangan di kuburannya, beribadah di situ. Lama-lama mereka sembah kuburannya, kemudian mereka buat patungnya. Itu hakikatnya Lata. Jadi Jangan kita bayangkan orang musyrik jahiliyah yang didakwahi dan diperangi oleh Rasulullah SAW semuanya penyembah patung, penyembah berhala, tidak. Ada juga penyembah orang soleh, penyembah para nabi. Dan sampai hari ini umat Nasrani menyembah nabi. Bahkan di bulan ini kita diingatkan lagi keyakinan mereka tanggal 25 Desember kelahiran nabi. Kelahiran nabi bagi kita sebagai nabi, bagi mereka sebagai Tuhan. Harusnya tanggal 25 Desember itu peringatan bagi mereka bahwa dia bukan Tuhan, beliau bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu hari lahirnya. Masa Tuhan dilahirkan? Tapi setan mampu untuk menipu mereka. Sudah jelas-jelas akal sehat. Ini kok tanggal lahir, berarti dia bukan Tuhan. Iya kan? Tanggal lahirnya 25 Desember, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia lahir. Sama saja dengan kita. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, kana yakulani tu'am. Dahulu mereka berdua, Maryam dan anaknya, makan makanan. Maksudnya sama seperti kita. Jangan dipersekutukan dengan Allah. Ya. Makanya aneh. Kalau ada umat Islam yang mengatakan selamat Natal. Karena itu sama saja selamat syirik. Sama, persis. Selamat menyekutukan Allah. Itu lebih buruk daripada kita mengatakan selamat korupsi, selamat mencuri, selamat berzina. Itu lebih buruk. Jadi kata syai'an mencakup segala sesuatu. Namun liciknya syaitan, apabila kita tidak menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh, maka syaitan menggambarkan kepada manusia itu berarti menghina orang soleh. Itu berarti tidak menunaikan hak-hak orang soleh. Maksudnya yang diinginkan setan itu apa? Kita kalau mau berdoa, berdoa dulu kepada orang soleh, nanti diteruskan kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Dan itu adalah syirik. Disepakati para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita tidak melakukannya, kata syaitan, maka hal itu berarti kita merendahkan orang-orang soleh. Nah ini, dia tambahkan bahwa perbuatan itu merendahkan orang soleh, padahal tidak. Setiap muslim wajib memuliakan orang soleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Iya. Termasuk dosa yang sangat besar, merendahkan orang yang Allah cintai, merendahkan orang soleh. Namun jangan berlebih-lebihan. Iya. Sebaliknya kata Syekh, wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihina wa atba'ihim. Setan menghiasi dan menampakkan perbuatan syirik seakan-akan itulah kecintaan kepada orang saleh dan pengikut-pengikut mereka, atau mencintai pengikut-pengikut orang-orang saleh tersebut, padahal itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang terjadi. Artinya kita harus waspada. Kita harus waspada. Jangan sampai kita anggap ini amalan baik, ini cinta kepada orang soleh, padahal sudah berlebih-lebihan. Sudah berlebih-lebihan. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quranul Karim, penafsiran surat Nuh. Penafsiran surat Nuh, di situ ada penjelasan tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yaquta wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad. Jangan kalian meninggalkan Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ini lima nama Tuhan mereka. Lima nama Tuhan mereka. Inilah Tuhan pertama selain Allah yang disembah manusia. Lima ini. Dan bisa dilihat di dalam surat Nuh. Tuhan pertama manusia selain Allah. 5 orang. Siapa mereka ini? Ini bukan penjahat, bukan preman pasar, ini orang saleh semuanya. Di dalam penafsirannya disebutkan mereka ini orang saleh. Kemudian setan menipu kaumnya, cara menghormati mereka harus beribadah kepada mereka. Kalau tidak, maka berarti itu berarti menghinakan mereka. Dan anehnya, metode ini masih digunakan setan sampai hari ini. Memuliakan dan menghormati orang soleh, namun terlalu berlebih-lebihan, sampai menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang soleh tersebut. Maka hendaklah kita berhati-hati. Dan inilah pentingnya mempelajari tauhid, agar kita tidak mudah terjerumus di dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah kita telah selesai dari penjelasan prinsip yang pertama, dan mungkin waktu kita terbatas. Ternyata pada kesempatan ini hanya ini yang bisa kita jelaskan. Insyaallah yang berikutnya bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin kalau masih ada waktu kita bisa isi dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya contohnya banyak sekali, dan sudah saya sebutkan tadi, di antaranya syiriknya orang-orang Nasrani, orang Kristen, hakikatnya di situ. Ya. Pemuliaan mereka secara berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu hakikatnya kesyirikan orang Nasrani. Dan di bulan ini ada perayaan Natal, kita diingatkan lagi. Ya. Hakikatnya mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya kesyirikan orang Nasrani. Mereka terlalu memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga berlebih-lebihan di dalam menghormati beliau. Mereka mengangkat derajat beliau lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya. Nah, ini. Atau contoh lain. Contoh lain, walaupun tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. orang yang menggunakan jimat lebih percaya kepada jimat, tawakal kepada jimat, bukan tawakal kepada Allah, maka jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah menyekutukan Allah. Ada orang yang sudah tahu itu adalah syirik, tetapi dia masih saja pakai jimat dengan alasan apa? Ini diberikan oleh seorang saleh. Ini contoh. Terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang saleh. Benar, agama kita memerintahkan menghormati dan memuliakan orang saleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kita doakan mereka. Bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk selalu bersalawat. Nah, ini contoh. Jadi orang saleh itu guru-guru kita, kiai-kiai kita harus kita muliakan, harus kita hormati. Tetapi ingat, mereka manusia biasa. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan kita ikuti, tapi kita nasihati baik-baik. Jangan sampai sudah jelas-jelas salah, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis, tapi masih saja kita ikuti. Nah, ini contoh memuliakan orang soleh secara berlebih-lebihan. Ya. Makanya ini prinsip dalam beragama, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Adapun ustadz kita, guru agama kita, bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah kita nasihati baik-baik supaya dia mendapatkan hidayah. Ya, seperti itu Allah alam. Dan masih banyak contoh yang lain. Intinya, kita harus lebih belajar tauhid, memperdalam tauhid, agar dengan mudah kita dapat mengenal kesyirikan apabila terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Jadi seperti itu Allah alam. Pertama, secara umum ada amalan-amalan orang yang hidup dapat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Sebutkan di situ ilmu yang bermanfaat. Artinya apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dulu dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Orang lain beramal, dia dapat bagian pahala. Demikian pula anaknya mendoakan, dia dapat bagian pahala. Demikian pula sedekah. Disepakati para ulama, sedekah kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal bermanfaat baginya. Walaupun bukan dari harta dia, dari harta kita. Karena ada hadisnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Kalau saya sedekahkan kebun ini atas nama beliau, apakah bermanfaat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Maka sepakat ulama, berarti itu bermanfaat. Demikian pula mengqadha puasanya, kemudian menghajikan, mengumrahkan. Nah, ini contoh amalan-amalan yang terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kalau dilakukan orang hidup bermanfaat bagi yang sudah meninggal dunia. Nah, ada amalan-amalan lain yang tidak ada dalil secara khusus. Contohnya yang ditanyakan tadi, membaca Al-Quran untuk mayit, apakah surat Al-Fatihah atau yang lainnya? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak sampai, karena memang tidak ada dalilnya. Termasuk yang menyatakan tidak sampai adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk berpendapat bacaan Al-Quran orang yang hidup tidak akan sampai kepada mayit. Kenapa? Karena kata beliau, Allah menyatakan dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya. Artinya kita yang baca Al-Quran, kita yang berusaha, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian ulama membolehkan. Jadi ini silakan dipelajari lebih jauh, mana yang benar. Tapi kalau Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat itu enggak akan sampai. Itu bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam penafsiran surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Di situ Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Imam Syafi'i. Ya. Pertama, tentang kisah-kisah selain kisah-kisah dalam Al-Quran dan Sunnah. Kisah-kisah seperti ini harus kita lebih selektif, lebih berhati-hati di dalam menerimanya. Karena bisa jadi kisah itu terjadi atau bisa jadi kisah fiktif. Ya kan? Berbeda dengan kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti itu benar. Adapun cerita-cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun itu masih ada dua kemungkinan, bisa jadi benar, bisa jadi fiktif. Kemudian yang kedua, cara berdakwah yang paling baik adalah mengikuti yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau kita mencukupkan dengan itu saja, itu insya Allah lebih berkah dan lebih akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa? Mengajak orang untuk mendalami ilmu agama. Bisa juga ditambahkan dengan metode-metode lain untuk mendekatkan kecintaan mereka kepada Islam atau membuat mereka lebih cinta kepada Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya di dalam Islam ini salah satu yang berhak menerima zakat itu siapa? Mu'allam. Itu bagian dari dakwah kepadanya supaya dia lebih cinta kepada Islam dan dia tidak lagi kembali masuk kepada agama yang dahulu. Bahkan orang yang kafir sekalipun boleh kita berikan hadiah supaya dia senang masuk Islam. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah ada, beliau menceritakan, pernah ada orang kafir Arab Badui yang kasar tidak punya adab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkata, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Coba. Ini orang kafir enggak punya adab, kasar. Panggil nama, kalau sahabat enggak berani. Panggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini langsung panggil nama, "Wahai Muhammad." Sambil membentak, "Sini berikan aku harta." Ini kafir. Maka coba lihat metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahinya. Beliau berikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Enggak tanggung-tanggung. Kambing satu lembah diberikan. Ya, jadi ada dua bukit, di tengahnya ada lembah, isinya kambing semua diberikan kepadanya. Apa yang terjadi berikutnya? Dia pulang kampung membawa kambing tersebut. Sampai di kampungnya langsung dia berkata, "Ai qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik. Dia tunjukkan tawakal yang kuat kepada Allah. Kalau ngasih enggak tanggung-tanggung. Juga tujuannya apa? Supaya hatinya menjadi lembut. Nah, ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, banyak metode-metode yang lainnya. Bahkan termasuk juga dijelaskan para ulama, Rasulullah SAW sengaja menikahi wanita suku tertentu supaya kaumnya itu gampang diajak masuk Islam. Itu diantara hikmah Rasulullah SAW melakukan poligami. Supaya ada hubungan dekat dengan kaumnya, kaum istrinya tersebut. Sehingga mereka mudah didakwahi masuk Islam. Nah, kalau kita kaji ini, metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu sudah lebih dari cukup. Makanya di sini kembali lagi, pentingnya kita menuntut ilmu agama. Ya, menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, itu yang terbaik insyaAllah ta'ala. Demikian Allah SWT.